Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maka janganlah sekali-kali ia meludah di depannya, dan jangan pula di sebelah kanannya, akan tetapi di sebelah kirinya, yaitu di bawah kakinya. Muttafaq alaih. Sedangkan dalam sebuah riwayat disebutkan atau di bawah kakinya. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik adalah termasuk sigar sahabah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang muda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau sekitar 10 tahunan. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nama lengkap beliau Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Dhamdham Al-Ansari. Dan beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Beliau termasuk sahabat yang muammar, sahabat yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini berdasarkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu kunyah Anas bin Malik adalah Abu Hamzah. Abu Hamzah. Dan beliau berbangga dengan gelar beliau, yaitu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Anas bin Malik, pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, khadimuka Anas, ud'ullaha lah. Wahai Rasulullah, pembantumu ini Anas, anakku. Maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berkahilah di dalam apa saja yang engkau berikan kepadanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian termasuk hal yang menarik dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang kita bisa ambil pelajaran darinya, mengajari anak kecil untuk senantiasa mengerjakan amal-amal saleh dari mulai semenjak dini. Mengajari anak kecil untuk senantiasa mengerjakan amal-amal saleh dari mulai semenjak dini. Seperti misalkan amanah, jujur, memegang rahasia sesuai dengan kesepakatan. Maka ajarkan anak-anak kita mulai semenjak dini kejujuran. Dan perlu kita tingkatkan peringatan dengan keras apabila anak-anak kita sudah mulai berdusta. Karena al-kadzibu yahdi ilal fujur. Dusta menunjukkan kepada keburukan. Wal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan menunjukkan kepada neraka. Ada riwayat menarik disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, dan aku sedang bermain-main bersama anak-anak muda. Fasallama alaina wa faba'athani ila hajah. Lalu beliau mengucapkan salam kepada kita. itu kepada anak-anak muda. Ini termasuk akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyalami seorang yang lebih muda darinya. Lalu beliau mengutusku untuk sebuah keperluan. Fa abta'tu ala ummi. Maka karena keperluan tersebut, aku pun terlambat pulang ke rumah menemui ibuku. Falamma ji'tu qalat ma habasuk. Ketika aku pulang, maka sang ibu bertanya kepadaku, ma habasak? Apa yang menahanmu? Kenapa engkau terlambat? Qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Aku berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah keperluan. Qalat ma hajatu? Lalu sang ibu bertanya, apa gerangan keperluannya? Qultu innaha sir. Aku berkata kepada ibuku, sesungguhnya keperluannya adalah rahasia, tidak boleh aku beritahukan. Maka sang ibu menjawab, la tuhaddithanna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada. Jangan sekali-kali engkau ceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, wallahi law haddatsu bihi ahadan la haddatsuka ya Thabit. Demi Allah, kalau seandainya aku boleh membicarakan hajat tersebut kepada seseorang, niscaya aku akan beritahukan kepada engkau, wahai Thabit. Thabit bin Aslam al-Bunani adalah murid beliau yang sangat dekat dengan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang orang tua senantiasa harus mengajari anaknya dari mulai semenjak dini dengan akhlak-akhlak yang baik. Menjaga amanah, menjaga rahasia, menjaga kejujuran, tidak berdusta. Ajari anak-anak kita dari mulai semenjak dini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat. Kata-kata salah seorang ini sifatnya umum. Idza kana ahadukum, di antara kalian, sifatnya umum. Umum di sini maksudnya adalah baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu orang tua ataupun anak muda, orang kaya atau orang miskin, atau siapapun yang sedang sholat. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka sholat di sini juga jenis sholat. Anda lihat bahasa Arabnya di situ, idza kana ahadukum fis salah. Fis salah. Lihat di situ kata-kata fis salah. Yang diterjemahkan dalam bahasa kita di sini, di antara kalian salat. Maksud fis salah ada alif lam di situ, fi dengan alif lam, betul? Fi dengan alif lam. Maka di sini adalah maksudnya as-salah lil ahad atau li afan. As-salah lil jins. Alif lam yang dimaksud di sini alif lam untuk jenis. Alif lam yang dimaksud di sini adalah alif lam untuk jenis. Jadi salat jenis apapun. Salat jenis apapun. Ya. Alif lam di sini adalah alif lam untuk jenis. Maksudnya sholat jenis apapun. Maka sesungguhnya ia sedang fa innahu yunaji rabbahu. Kata-kata yunaji yaitu sedang bermunajat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia, maka mungkin ada kata-kata munajat. Ya, ada munajat dalam kamus besar bahasa Indonesia, doa sepenuh hati kepada Tuhan untuk mengharapkan keridhaan, ampunan, bantuan, hidayah, dan sebagainya. Jadi lihat di sini kata-kata munajat, dia bentuk dari bentuk doa dengan sepenuh hati. Bedanya dengan doa, kalau berdoa, orang berdoa sekedar meminta. Tetapi kalau sudah namanya bermunajat, maka bermunajat dengan sepenuh hati. Itu kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Arab, maka para ulama menyatakan arti munajat, yaitu artinya adalah musarrah. Al-musarrah. Yaitu najaituhu ay sarartuhu. Maksudnya adalah aku menghadap kepadanya dengan hati yang penuh dengan hasrat. Itu namanya munajat. Aku menghadap kepadanya dengan hati yang penuh dengan hasrat. Disebutkan di dalam kitab Fathu Dhil Zalali wal Ikram bi Syarh Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan yunaji rabbahu, dia bermunajat kepada Rabbnya, ayyukallimuhu bi khafa, yaitu maksudnya berbicara dengan suara yang lirih, berbicara kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Li'anna min awsafis sawt an yakuna nida'an wa an yakuna munajatan. Karena yang namanya jenis suara itu ada yang namanya memanggil, memanggil dengan suara yang keras. Ada yang namanya munajat, munajat dengan suara yang lirih. Nah, ini dua makna dari munajat yang sudah saya sebutkan, nanti akan saya ulangi. Makna yang ketiga, yaitu yang disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam Bisharhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Al-Bassam, beliau mengatakan yunaji rabbahu sama ini, sama, yaitu al-musarlah. Apa tadi yang pertama? Hah? Berdoa sepenuh, enggak. Yang pertama dari makna bahasa Arab, menghadap kepada Allah dengan penuh hasrat. Menghadap kepada Allah dengan penuh hasrat dan keinginan. Mungkin hasrat lebih condong kepada syahwat ya. Dengan penuh keinginan. Ya. Ini dua makna dari munajat. Saya ulangi. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, munajat artinya berdoa sepenuh hati. Berharap kepada Allah keridhaan, hidayah, kemudian kebaikan, dan semisal. Adapun munajat, kalau kita lihat Kamus-Kamus Besar Bahasa Indonesia dan penjelasan dari para ulama, munajat diambil dari kata-kata al-musa, arti munajat artinya adalah al-musarrah. Saya tulis bahasa Arabnya. Al-musarrah. Yang artinya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keharapan. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keharapan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, munajat artinya adalah yukallimuhu bi khafa. Berbicara kepada Allah dengan suara yang lirih. Berbicara kepada Allah dengan suara yang lirih. Ini arti munajat. Ada dua arti berarti dari kata-kata munajat ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Makanya kalau seandainya kita sedang sholat, kita kan tidak keras-keras suaranya. Sholat, baik itu sholat menjadi imam, sholat menjadi makmum, atau sholat sendirian. Maka kita bermunajat. Karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sekali-kali. Di situ ada kata yabzuqanna. Yabzuqanna berarti ada nun tasdiid, nun tanwin. Yabzuqanna. Ini yang jadi permasalahan. Ini namanya nun taukid. Nun penekanan. Ya. Ini namanya nun penekanan. Yaitu sekali-kali. Janganlah dia sekali-kali. Dan ini penekanan penting. Berarti haram hukumnya. Ya, tidak hanya sekedar janganlah berludah. Tetapi di sini ada penekanan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan setiap penekanan perlu kita tekankan dan perlu kita jelaskan. Fala yabzuqanna baina yadayhi. Janganlah sekali-kali ia meludah. Yabzuq. Lihat kata-kata yabzuq. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yabzuq itu maknanya ada di dalam bahasa Arab, ada tiga kata yang sinonim. Hampir semuanya sama pengucapannya. Yang pertama, al-bazaku. Yang kedua, al-basaku. Yang ketiga, al-basaku. Ya, hampir semuanya sama. Tidak ada bedanya. Perhatikan. Al-bazaku. Al-basaku. Al-basaku. Lihat. Ini tiga semuanya adalah proses mengeluarkan air liur dari mulut. Ya. Air liur dari mulut. Proses mengeluarkan air liur. Nanti ada penjelasan yang detail akan saya sebutkan nanti. Yang jelas hadis kita berbunyi apa? Basak. Pertama. Basak. Basak. Ya, hadis kita berbunyi basak. Apa bedanya basak, basak? Sedikit sekali bedanya nanti. Ada lagi namanya nanti ariq. Ariq. Saya akan jelaskan juga. Ini semua, mohon maaf, air-air yang keluar dari mulut seorang manusia. Ya, yang keluar dari mulut seorang manusia. Coba kita sebutkan satu-satu bedanya. Para ikhwah, dan itu akhirnya kita betul-betul paham bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk Al-Quran, untuk wahyu dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk ajaran Islam sebagai penutup. Karena ternyata bahasa Arab sangatlah kaya. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Al-Azhari di dalam kitab beliau Tahdzibul Lughah. Ini salah satu kitab kamus besar bahasa Arab. Dan saya tekankan. Jangan pernah nuntut ilmu kepada seorang pun yang mengambil pemahamannya, walaupun dari sisi bahasa, tapi dari pemahamannya sendiri. Laisa lahu imamun fih, tidak ada imam di dalamnya. Seenak perutnya menafsirkan, mensyarah hadis seenaknya. Ini orang tidak pantas dituntut ilmunya, sehebat apapun hafalannya. Ya, Imam Al-Azhari menyebutkan dalam kitab Tahdzibul Lughah, Al-Basaqu wahidun. Makna basak, kemudian bazak, kemudian basak, semuanya satu maknanya, yaitu lafzu ma'ul ma'il fam. Lafzu ma'il fam artinya mengeluarkan air dari mulut. Semua dari tiga itu, semuanya proses pengeluaran air dari mulut. Baik bazak, basak, ataupun basak. Wa ma dama fihi fahuwa riq. Selama air itu masih di mulut, maka itu disebut dengan riq, ludah. Nah, kalau Indonesianya kan cuma ludah. Mau keluar, mau di dalam, mau dikumur-kumur, ludah. Beda dengan bahasa Arab. Apabila air yang ada di mulut tersebut masih ada di mulut, maka namanya riq. Sedangkan apabila sudah terkeluar, maka bisa bernama bazak atau basak atau basak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Maka janganlah sekali-kali ia meludah. Lihat, di situ tadi kata-kata meludah. Ya, maka antum harus tekankan di situ, penjelasan meludah ada tiga bahasa. Basak, bazak, dengan basak. Di depannya, kata-kata di depannya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di depannya, maksudnya ketika orang sholat, dia sekali-kali tidak boleh meludah ke depannya. Ke depannya. Para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan kenapa tidak boleh sekali-kali meludah ke depan. Karena di sana ada penjelasan yang tidak disebutkan dalam hadis kita, yaitu penjelasan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bi anna Allah qibala wajhihi idza shalla. Karena Allah di depan wajahnya jika dia sedang sholat. Ini sebab kenapa kita dilarang untuk sekali-kali untuk meludah di depan, di arah sujud, di arah kiblat. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bi anna Allah qibala wajhihi, Allah Subhanahu wa taala di depan wajahnya saat dia salat. Nah, nanti timbul ada pertanyaan, bukankah Allah di atas arsy, Ustaz? Nanti kita akan bahas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan janganlah ia meludah di depannya. Maksud di depannya ada penjelasan lain, yaitu di arah kiblat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwa fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Karena Rabb-nya antara dia, Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan kiblat. Lihat. Jadi yang dimaksud di depannya adalah arah kiblat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah tahu sebab, ini perlu ditekankan, sebab atau illat kenapa kita dilarang sekali-kali meludah di depan atau di arah kiblat, karena Allah di depan orang yang sedang sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian, dan jangan pula, maksudnya jangan pula sekali-kali. Ya, jangan pula sekali-kali di sebelah kanannya. Kenapa tidak boleh di sebelah kanan? Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan. Tidak boleh juga sekali-kali meludah di arah samping kanannya, karena samping kanannya ada malaikat. Ya, ada malaikat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu digarisbawahi juga, ini menunjukkan bahwa dilarang sekali-kali meludah ke arah kiblat dan ke arah kanan secara mutlak, baik di masjid ataupun di luar masjid. Seperti misalkan orang sholat apa, Idul Adha, Idul Fitri, ya, istisqa atau yang semisalnya, maka dilarang untuk meludah ke arah kiblat, ke arah kanan secara mutlak. Mutlak itu artinya umum, tanpa batas. Baik itu di masjid atau selainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada timbul pertanyaan. Bukankah malaikat juga ada di kiri? Kenapa diperbolehkan meludah ke samping kiri di bawah telapak kaki? Allah di bawah telapak kaki kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 17. Anil yamin wa anish shimali qa'id. Ada malaikat di kanan, ada malaikat di kiri yang sedang menghadang atau sedang mengintai, mengawasi manusia, seluruh manusia. Lalu kenapa ada diperbolehkan hanya samping kanan, tidak diperbolehkan samping kiri? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa jawaban. Karena jawabannya banyak, mungkin azan dulu. Ya, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai kepada bahwa kita dilarang untuk meludah ke kanan karena ada malaikat dalam hadis riwayat Bukhari. Lalu ada pertanyaan, bukankah ada malaikat di kiri? Kenapa tidak dilarang? Maka ada beberapa jawaban para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa seorang yang sedang sholat tidak meludah di dalam sholatnya kecuali tatkala dalam keadaan sangat terpaksa. Artinya, tidak disebutkan kiri tidak boleh, maksudnya adalah dia melakukan itu karena terpaksa. Ya, seorang yang sedang sholat tidak meludah kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Artinya, diperbolehkan di kiri karena dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, dia diperintahkan untuk meludah di bawah telapak kaki kirinya, bukan di arah samping kiri yang ada malaikat. Dia diperbolehkan meludah di bawah telapak kaki kirinya, bukan di arah samping kiri. Ada penjelasan ketiga, ini penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa malaikat pencatat khusus masalah sholat ada di kanan. Masa yang nyatat sholat diludahi? Ya, malaikat pencatat khusus masalah sholat ada di samping kanan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada hal yang belum saya sebutkan tadi tentang ludah. Kaedah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anna kullama kharaja minal adami fahuwa tahir, li'anna al-adamiyya tahirun illa ma dalla ad-dalilu ala najasati. Setiap yang keluar dari manusia, maksudnya ludah, maka itu adalah suci. Karena manusia adalah suci. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kepada kenajisannya. Setiap yang keluar dari manusia, hukumnya suci. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Seperti air kencing, kotoran, madzi, wadi, maka ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah apa? Najis. Sedangkan mani, air ludah, kemudian dahak, kemudian hingus, kemudian mohon maaf apa yang keluar dari ya tahi telinga atau yang semisalnya, maka dia dihukumi sebagai suci. Tidak ada dalil yang menunjukkan dia najis. Itu kaedah disebutkan oleh beliau. Anna kullama kharaja minal adami fahuwa tahir, li'anna al-adamiyya tahirun illa ma dalla ad-dalilu ala najasati. Setiap yang keluar dari anak manusia, maka itu adalah suci. Karena manusia adalah suci kecuali sesuatu yang menunjukkan kepada kenajisannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Akan tetapi di sebelah kirinya, yaitu di bawah kakinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walakin an shimalihi, di sebelah kirinya, maksudnya adalah kaki kiri. Dan di bawah kakinya, yaitu di bawah kaki kiri. Di sini ada penjelasan menarik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa seseorang tidak boleh untuk, atau diharamkan lebih tepatnya, untuk berludah ke samping kanan. Tetapi meludah ke samping kiri di bawah telapak kaki kiri. Ya, di bawah telapak kaki kiri. Maka ini berlaku kalau seandainya di dalam masjid atau di luar masjid, ataupun di dalam masjid yang tidak ada karpetnya, yang tidak ada sesuatu alasnya, ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa demikian? Saya katakan, karena mengotori masjid sebuah kekeliruan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Al-buzaqu fil masjidi khati'atun." Meludah di dalam masjid, maka sebuah dosa. Apalagi kalau seandainya disediakan karpet yang begitu bagus, baru, warnanya hijau pula. Ya, maka ini berdosa. Dan juga melakukan kepengotoran terhadap masjid. Kemudian, lihat di situ ada wafi riwayah muttafaq alaih, sedangkan dalam riwayat disebutkan atau di bawah kakinya. Di sini masalahnya apa Ustaz? Bedanya mana? Ya. Tahta qadamihi. Yang artinya di bawah telapak kakinya. Riwayat yang lain, ada tahta qadamihi. Apa bedanya? Cuma kata-kata apa? Au, atau. Yang ada atau di sininya. Ya? Ada atau. Kita jelaskan. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan ini pasti ada maknanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan riwayat yang kedua yang ada ataunya karena berarti lebih umum. Nah, itu dia. Ya, dicatat kata-kata di bawah atau menunjukkan kepada keumuman. Jadi, apa maksudnya keumuman, Ustaz? Gini. Jika akan tetapi di sebelah kirinya. Sebelah kiri. Atau di bawah telapak kaki kiri. Berarti dua-dua boleh. Kalau seandainya tidak pakai atau, sebelah kiri di bawah telapak kaki kiri. Harus di situ berarti. Tapi kalau pakai atau apa? Baik samping kiri, meludah ke samping kiri, atau di bawah telapak kaki kiri. Paham ini? Itu makna kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis buku ini, menyebutkan riwayat yang kedua yang cuma ada kata-kata apa? Atau. Jadi faedah atau menunjukkan kepada keumuman atau lebih luas maknanya. Baik boleh ke samping kiri atau di bawah telapak kaki kiri. Bisa dipahami ini? Umma, Ustaz, seitunya kah? Iya, begitulah penjelasan para ulama. Ya. Karena mustahil beliau meletakkan riwayat ini tidak ada manfaatnya. Antum harus pahami baik-baik. Seorang penulis, bahkan kita sendiri, ada gerakan-gerakan pasti ada inisiatif yang kita lakukan, betul? Ya. Ketika beliau pun menulis ini, enggak mungkin hanya sekedar iseng. Ah, tulisan ada au gitu. Enggak, tetapi ada maknanya. Maknanya yaitu untuk lebih umum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa disebut lebih umum? Karena ketika kita disebutkan akan tetapi di sebelah kiri, yaitu di bawah telapak kaki kiri. Ini berarti pembatasan. Hanya boleh di mana? Di bawah telapak kaki. Tapi kalau ada atau, maka lebih umum, lebih luas maknanya. Boleh begitu saja, kemudian ataupun di bawah telapak kaki. Ustaz, jika di samping kiri ada urang kayak apa? Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Catat itu, kalau di samping kiri ada orang bagaimana? Ya, maka jawabannya ayat minta izin. Kayak apa minta izin? Anak meludah lah, sembahyangan lagi sembahyangan. Allah Mas Wahyu. Pintarnya Mas Wahyu ini. Ya. Minta izin subhanallah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka perhatikan baik-baik. Akan tetapi di sebelah kiri atau di bawah telapak kaki kiri. Maka tulis ini riwayat menunjukkan tidak adanya orang di samping kiri. Jadi dibawa kepada tidak adanya orang di samping kiri. Ya. Kenapa demikian Ustaz? Mana dalilnya? Maka lihat, perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasai. Rasulullah dari Tariq bin Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah aw idza shalla ahadukum fala yabzuqanna amama wala an yamini walakin tilqa'a yasari in kana farighan aw tahta qadami." Ya, jika salah seorang dari kalian berdiri menuju salat, atau jika salah seorang dari kalian salat, maka janganlah sekali-kali ia meludah ke arah depan atau ke arah kanan, tetapi ke arah samping jika kosong. Idza kana farigha. Disinilah para ikhwah pentingnya mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada. Ya. Jangan sampai kita nyomot riwayat, kemudian apalagi kadang-kadang yang disampaikan sesuatu yang baru, belum pernah disampaikan alim manapun. Ya. Ini kadang-kadang manusia lebih suka begini nih. Terutama ibu-ibu yang belakang nih, yang sering lebih membawa perasaan dibandingkan akal pikirannya dan dalilnya. Wah, ustadznya hebat. Ada yang hanyar-hanyar si din faedahnya. Gak ada yang hanyar-hanyar dalam Islam. Semuanya dari Al-Quran dan hadis. Semuanya emang dari dulu begitu aja. Tinggal sang ustaz menyampaikannya mudah dipahami atau tidak. Beda satu dengan yang lainnya. Iya kalau. Ada sebagian orang kadang-kadang tujuan utamanya. Ah, gitu-gitu aja ilmunya sekalanya. Oh, lain lawan ustaz nih. Hanyar sih din ada nang di bawah. Hanyar nang mana? Heran saya. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, kalau seandainya ada orang di kiri. Kayak apa? Tentunya kada minta izin. Maka ada solusi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu, mohon maaf, mungkin bagi kita agak kurang bagus, tetapi solusi syariat. Yaitu, kalau misalkan tidak mungkin kan dia menahan ludahnya, sedangkan dia ingin sholat dengan khusyuk, dalam keadaan sangat terpaksa, maka dia meludah ke pakaiannya. Ini solusi. Nah, kalau seandainya tidak ada orang di kiri, meludahlah ke kiri. Kalau seandainya ada orang di kiri, maka meludahlah ke pakaiannya. Atau ke bawah telapak kaki kirinya. Apa dalilnya para ikhwah? Dalilnya hadis riwayat Muslim sahih, subhanallah. Lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza tanakhama ahadukum falyatanakha an yasarih tahta qadamih." Kalau seandainya salah seorang dari kalian ingin meludah, maka hendaklah dia meludah di samping kirinya, di bawah telapak kakinya. Fa illam yajid, kalau tidak ada wadah meludah, karena mungkin ada orang di samping, falyakul hakadha, maka hendaklah dia melakukan seperti ini, yaitu faltaqul fi thawbi summa bahza ba'dahu ba'dan. Jadi mohon maaf begini, kemudian dia kucek-kucek satu dengan yang lain. Ini para ikhwah, itu solusi kalau sangat-sangat terpaksa. Ya. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini dalil larangan atau keharaman untuk meludah ketika sholat ke arah depan dan ke arah kanan. Dan nanti khilaf di antara para ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah larangan ini hukumnya haram ataukah makruh. Jadi mungkin, mohon maaf, catatannya agak dirubah. Hadis ini menunjukkan larangan untuk meludah di dalam sholat ke arah depan, ke arah kanan. Larangan, terdapat dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Wallahu a'lam, kita lebih menguatkan pendapat haram. Larangan di sini hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena ada nunut taukid. Menunjukkan ada nun penekanan tadi. Yabzuqanna. Jangan meludah sekali-kali. Ini yang membuat kita lebih condong kepada pendapat keharaman. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya. Hadis ini berlaku baik di dalam masjid atau di luar masjid. Hadis ini berlaku baik di dalam masjid atau di luar masjid. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya orang yang sholat harus menjaga kekhusyuannya. Yaitu melepaskan semua yang mengganggunya ketika sholat. Termasuk di dalamnya ludah. Hendaknya orang yang sholat selalu menjaga kekhusyuannya. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran terhadap umatnya. Hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran terhadap umatnya. Yaitu, setiap kali menyebutkan yang haram, maka menyebutkan yang halal. Kalau ngajari umatnya, beliau senantiasa begitu. Setiap kali menyebutkan yang haram, maka akan menyebutkan yang halal sebagai solusinya. Dilarang meludah ke depan, ke kanan, ada solusinya. Ke arah samping kiri, atau di bawah telapak kaki kiri. Ada solusinya seperti itu. Bahwa beliau selalu jika menyebutkan yang dilarang, akan menyebutkan yang dibolehkan. Contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Wahai orang beriman, jangan kalian katakan ra'ina. Kami telah menjaganya. Tetapi ucapkanlah dzurna. Nah, lihat ada larangan, kemudian ada apa? Ada solusinya. Ada larangan, kemudian ada solusinya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik sekarang permasalahan penting ini. Ini permasalahan akidah. Yang berkaitan dengan hadis. Yang berkaitan dengan fikih. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah di depan orang yang sholat. Berhadapan dengan orang yang sedang sholat. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah berhadapan dengan orang yang sedang sholat. Jangan sampai keliru mencatatnya. Dan ini tidak melazimkan Allah bercampur dengan makhluknya. Dan ini tidak melazimkan Allah bercampur dengan makhluknya. Para ulama akidah, ulama salaf sering mengatakan, fahuwa mustawin ala arsyih qaribun min ibadih. Ini sering ulama-ulama salaf mengatakan. maka Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasy-Nya, tetapi dekat dengan hambanya. Ketika kita menyatakan bahwa hadis ini merupakan dalil Allah berhadapan dengan orang yang sedang sholat, tidak menunjukkan Allah bercampur dengan makhluk-Nya. Tetapi tetap kita meyakini Allah beristiwa di atas arasy dan dekat dengan hamba-Nya. Mengetahui dengan ilmunya apa yang dikerjakan hamba-Nya. Catat itu. Mengetahui dengan ilmunya apa yang dikerjakan hamba-Nya. Jadi enggak ada pertentangan. Jangan ada orang mengatakan nanti begini. Kalau Allah di depan orang yang sedang sholat, berhadapan dengan orang yang sedang sholat, siapa yang duduk di arus? Kosong dong arusnya. Itu karena dia memakai otaknya untuk memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ketika berhadapan dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, yang harus kita lakukan dua hal. Yang pertama, mengimani apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang merupakan sifat-sifat Allah. Yang kedua, mensucikan sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya dari semua kekurangan, cacat, kerusakan, dan aib. Begitu sifat, begitu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah tatkala mendapati ayat-ayat sifat, dia melakukan dua sikap. Yang pertama, al-isbat, menetapkan apa yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan dari sifat-sifat. Yang kedua, at-tanzih, mensucikan sifat-sifat Allah dari semua kekurangan. Kalau Allah beristiwa di atas arasy, kemudian Allah berada di hadapan orang yang sholat, bukan berarti arasy-Nya Allah kosong. Itu kalau apa? Kalau makhluk. Tetapi kita sekarang berhadapan dengan Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta, Al-Kabir yang Maha Besar. Maka Allah beristiwa di atas arasy dan Allah pun berada di hadapan wajah orang yang sedang sholat. Karena dalil-dalil menunjukkan seperti itu. Lihat perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Innal haditha haqqun ala zahiri. Hadis yang kita baca tadi benar-benar hak sesuai dengan lahirnya. Memang seperti itu. Bahwa Allah di hadapan orang yang sedang sholat. Wa huwa subhanahu fawqal arsy. Tetapi Allah beristiwa di atas arsy. Wahuwa qibala wajhil musalli. Dan Allah juga di hadapan orang yang sedang sholat. Bal hadzal wasfu yathbutu lil makhluk. Bahkan, jangankan Al-Khaliq, jangankan Sang Maha Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala, makhluk saja bisa kita katakan seperti itu. Fa innal insan, sesungguhnya seorang manusia, lau annahu yunaji as-sama' au yunaji asy-syamsa wal qamar lakanatis sama'u wasy-syamsu wal qamar fawqahu wa kanat aidan qibala wajhi. Kalau seandainya ada orang berdoa kepada bulan, kepada matahari, ya kepada langit, maka niscaya yang terjadi bagaimana? Bahwa langit, bulan dan matahari berada di depannya dan juga berada di atasnya. Itu makhluk. Apalagi siapa? Al-Khaliq. Ini namanya qiyasul aula. Itu namanya adalah menganalogikan dengan sesuatu yang lebih. Kalau makhluk saja bisa terjadi seperti itu, bagaimana apa? Al-Khaliq. Paham ini para ikhwah? Ini masalah akidah yang berkaitan hadis yang berkaitan dengan fikih tetapi berkaitan dengan akidah. Kan seorang muslim bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bermanhajkan salafus saleh harus benar-benar fasih dalam akidah. Dia harus lancar dalam akidah. Tidak boleh dia terbata-bata tentang tauhid, tentang akidah. Karena ini makanan sehari-hari bagi orang-orang yang bermanhaj salaf. Wad-da'wah as-salafiyah la tu'raf illa bitauhid. Dan dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan dakwanya kepada tauhid. Maka heran kalau seandainya ada orang yang bermanhaj salaf, dia terbata-bata tentang tauhid. Paham sekarang para ikhwah? Saya ingin, biar hati saya puas, saya ingin bertanya. Dengan pertanyaan yang merupakan apa yang sudah saya terangkan tadi. Kalau ada orang bertanya, kalau kita katakan berdasarkan hadis yang kita baca, Allah berhadapan dengan orang yang sedang sholat, makanya dilarang untuk meludah ke arah depan. Ke arah depan. Bagaimana ayat yang berbunyi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ah. Allah beristiwa di atas arsy. Apakah pertanyaannya? Apakah terdapat pertentangan? Kalau terdapat pertentangan, maka bagaimana menjawabnya? Kalau tidak terdapat pertentangan, bagaimana menjelaskannya? Nah, ada yang mau mencoba? Pertanyaan pertama dulu. Apakah antara Allah beristiwa di atas arsy dengan antara Allah berhadapan dengan orang yang sholat, terdapat pertentangan tidak? Hah? Tidak. Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana menjelaskan sampai tidak terjadi pertentangan? Nah. Jawabannya mudah. Menjelaskannya adalah kita meyakini Allah beristiwa di atas arsy dan Allah dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Ini para ikhwah, bisa dipahami ini? Demikian. Baik. Kita lanjutkan. Hadis ke-258. 258, 259. Ini semuanya sama. Kita baca hadisnya. Wa anhu qal. Kiramun li'aisyata radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amiti anna kiramaki hadha. فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِ رَوَهُ الْبُخَارِ. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha memiliki tirai tipis yang dibuat untuk menutupi bagian pinggir rumahnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, singkirkanlah dariku tiraimu ini. Karena gambar-gambarnya senantiasa melintas dalam sholatku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wattafaqa ala hadisihya fi qissati ambijaniyati Abi Jahmin. Wa fihi fa innaha alhatni an salati. Keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, sepakat akan hadis Aisyah tentang kisah kain ambijaniyah. Sebuah kain tebal yang tidak ada tanda-tanda gambarnya milik Abu Jahm. Di dalam hadis itu disebutkan, karena kain itu al-khamisah, yaitu sebuah kain yang bergambar, senantiasa membuatku lalai dari sholatku. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bahas hadis ini. Poin pertama dari hadis ini, biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Anas bin Malik sudah. Kemudian yang kedua yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Meninggal pada tahun 58 Hijriah. Keutamaan-keutamaan Aisyah. Yang pertama adalah wanita dari lima, salah satu wanita dari lima wanita yang paling termulia semesta alam. Salah satu dari lima wanita yang paling termulia semesta alam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsir, wa lam yakmul minan nisa illa Khadijah bintu Khuwailid wa Maryam bintu Imran wa Fatimah bintu Muhammad. Wa fadlu Aisyah 'ala sa'irin nisa fa fadli Saridi 'ala sa'irit ta'am." Yang sempurna dari para lelaki banyak, yaitu yang jadi nabi dan rasul laki-laki semua. Sedangkan yang sempurna dari perempuan hanya pertama Maryam bintu Imran. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid. Yang ketiga Fatimah bintu Muhammad. Dalam riwayat yang lain yaitu Asiyah imra'atu Firaun. Asiyah istrinya Firaun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita, lihat seluruh wanita, adalah seperti keutamaan makanan jenis sarid dibandingkan seluruh makanan. Ini keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah wanita dan istri yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pelajaran bagi laki-laki yang berpoligami ataupun yang mau berpoligami. Ya. Yang kadawani jangan masuk sini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa terdapat sebuah kewajaran kalau seorang lelaki yang mempunyai istri lebih dari satu, dia lebih mencintai salah seorang dari istrinya. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ayyun nasi ahabbu ilaik?" Manusia mana yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah. Wa minar rijal, dan dari lelaki, abuha, bapaknya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang dan wanita yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam beberapa riwayat, ketika mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit-sakit keras, beliau senantiasa bertanya kepada istrinya, "Aina ana ghadan?" Di mana aku besok? Di mana aku besok? Maksudnya beliau menginginkan Aisyah. Artinya yang mengurus beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Karena memang wanita yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tips agar tatkala berpoligami tidak terjadi sering percekcokan. Jadi wajar seorang lelaki dia memiliki rasa cinta lebih kepada salah seorang dari istrinya. Ya. Ini ilmu teori aja ulun nih. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yang teringat teorinya tadi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Aisyah yang ketiga. Beliau sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, afqahu nisa'il ummah. Alal itlaq. Wanita yang paling pintar agama secara mutlak. Ya. Dan ini nilai poin plus yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Makanya kalau digandeng-gandengkan, mana aina afwal hadhihi wa hadhi, mana yang lebih utama, Aisyah ataupun Khadijah radhiyallahu anhuma. Dan ketika kita membandingkan keutamaan ini bukan untuk rendahkan satu dengan yang lainnya, tetapi kita ingin mengukur berdasarkan hadis Rasul, maka jawabannya yang paling proporsional adalah bahwa Khadijah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Aisyah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Khadijah, beliau beriman. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Kemudian, yang kedua, Khadijah berjuang membela Rasulullah SAW dengan nyawanya, dengan hartanya. Dan ini tidak dimiliki oleh Aisyah. Aisyah memiliki ilmu dari Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Dengan ilmu tersebut, beliau menyebarkan hadis-hadis Rasul. Bahkan beliau termasuk aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi, salah satu dari 7 sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hikmahnya. Khadijah Aisyah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 18 tahun. 18 tahun umur beliau Aisyah wafat 58 tahun. Berarti sepeninggal Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha masih hidup berapa puluh tahun? 40 tahun. Tugasnya menyebarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian nih, salah satu pelajaran menarik dari seorang Aisyah, terutama untuk anak-anak perempuan kita, istri-istri kita, tularkan kepada mereka masalah ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha sangat terkenal dengan sedekahnya. Sampai disebutkan di dalam kitab Siyar Alamin Nubala, beliau saat itu berpuasa, kemudian beliau dapat upeti, dapat apa bahasanya? Pembagian untuk istri-istri Nabi dari pemerintah setempat pada waktu itu, pembagian untuk istri-istri Nabi. Maka pembagian tersebut ya, beliau bagi-bagikan kepada kaum fakir dari kaum muslimin sampai habis. Beliau dapat pagi, sore selesai. Subhanallah. Ya, ini bedanya mungkin kita dengan mereka. Ya, dunianya tidak di tangan, tidak di hatinya. Sampai selesai. Kemudian beliau waktu itu puasa, ketika mau berbuka beliau mengatakan, ahdiri futuri. Wahai fulana, pembantuku, tolong datangkan makanan buat aku berbuka puasa. Kemudian kata si pembantunya, lau abakaiti, kalau tadi uang tadi engkau sisakan untuk beli makanan. Kemudian Aisyah menjawab, la tu'annifini, lau zakirtini. Jangan engkau celah aku. Kenapa engkau tidak mengingatkan aku tadi? Kalau kita puasa, bisa kita sisakan. Lihat, saking asiknya bersedekah, lupa untuk dirinya sendiri. Ini patut dicontoh. Kenapa saya katakan untuk perempuan? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya masyarun nisa, tasaddaqna, wa aktsirna listighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna. Wahai para perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya, aku melihat kalian penghuni neraka yang terbanyak. Kemudian juga terakhir dari pelajaran seorang Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa beliau seorang yang senantiasa tawadhu. Bukti tawadhunya beliau adalah ketika ayat dari 7 petala langit Allah turunkan kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang terlepasnya beliau dari segala tuduhan berbuat fahisyah zina dengan sahabat yang bernama Sofan bin Mu'attal As-Sulami, atas kabar burung yang disampaikan atau disebarkan oleh orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya, maka Aisyah tetap saja beliau mengatakan, tidak mungkin ada ayat turun tentangku. Ini menunjukkan tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Dan beda dengan orang munafik, salah satu sifat orang munafik, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Sangat suka dipuji dengan sesuatu yang belum dia kerjakan. Ah, Masjid Imam Syafi'i itu, kipas angin yang ada di sana, tahu siapa yang menyumbangnya? Abah kok. Abahnya lain-lain Sidin. Suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dia, yang bukan merupakan prestasinya. Itu sifat sangat dominan dari seorang munafik. Ya, ini perhatikan para ikhwah. Dan itu kadang-kadang terjadi kepada pembesar-pembesar, para ustadz, para orang tua, bos. Ustadz hari Kamis, ya, ditanya, Ustadz, pian puasa kah? Berdiam aja sedih. Kada puasa padahal. Berdiam aja sedih. Karena supan. Seorang ustadz kada puasa sunnah. Nah, kenapa supan subhanallah? Ya, sebutkan bahwasanya kita enggak puasa, selesai urusan. Tetapi munafik, begitulah munafik. Suka dipuji yang bukan dengan prestasinya. Ya, hati-hati. Beda dengan Aisyah radhiyallahu anha wa arda yang sangat tawadhu. Sudah prestasinya tapi tetap tidak mengakuinya. Bahwa beliau wanita suci, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia akhirat, tetapi tetap beliau merendah. Tidak mungkin ada ayat turun tentangku dari 7 petala langit. Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Kita lanjutkan. Darinya itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha memiliki tirai tipis. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud tiram adalah tirai tipis yang terbuat dari, ini saya bacakan bahasa, saya ambilkan dari kamus besar bahasa Arabnya, yang terbuat dari wol. Tirai tipis yang terbuat dari kain wol yang ada warna-warnanya. Nah, ini yang membuat apa? Menghalangi kekhusyuan Rasulullah. Ada warna-warnanya. Ya. Yang ada warna-warnanya saja mungkin bisa membuat hilangnya kekhusyuan Rasulullah. Bagaimana ada gambar, tulisan yang melihat. Ada kan tulisan begitu. Yang melihat tulisan ini, di belakang sini lagi sholat. Yang melihat tulisan ini, ke Pulau Kembang sana. Ada seperti itu para ikhwah. Maka ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi, yang dimaksud dengan qiram, ya, qiram, bahasa Arabnya qirab, di sini diterjemahkan tirai tipis. Tirai tipis maksudnya adalah kain tipis yang terbuat dari kain wol yang berwarna-warni. Baik. Kemudian, yang dibuat untuk menutupi bagian pinggir rumah. Subhanallah. Berarti, saking sederhananya dan miskinnya Rasulullah SAW, beliau, atau lebih tepatnya sederhana, beliau menutupi bagian pinggir rumahnya yang terbuka dengan kain tipis tersebut. Ya, dengan kain tipis tersebut. Dan ini pelajaran bagi kita. Saya sering mengatakan salah satu kiat untuk meringankan musibah adalah ingat seorang yang diuji lebih berat dibandingkan dia. Itu kiat untuk meringankan musibah. Kita diuji dengan kemiskinan, kurang harta, maka kiatnya adalah bahwa ada yang lebih kurang dibandingkan kita. Ada yang lebih miskin. Ada yang lebih susah. Di antaranya makhluk yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pojokan rumahnya terbuka, beliau tutupi dengan kain. Maka bersabarlah. Di dunia hanya sementara. gunakan waktu sebaik-baiknya. Yang dibuat untuk menutupi bagian pinggir rumahnya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, singkirkanlah, ya, maksudnya hilangkanlah darimu dariku tiraimu, karena gambar-gambarnya senantiasa melintas dalam sholatku. Ya, melintas di sini maksudnya adalah ternampakkan di dalam sholatku. Gambar-gambarnya senantiasa ternampakkan di dalam sholatku. Ustaz, kalau kita lihat ada kata-kata gambar, tasawir, berarti bukan hanya sekedar warna, tirai tipis yang di dalamnya yang terbuat dari kain wol yang berwarna dan ada coraknya. Yang ada apa? Coraknya. Maka hati-hati kita di Indonesia. Kita senantiasa menghormati adat istiadat. Betul. Mungkin ada batik, ada sasirangan, ada ini. Akan tetapi untuk sholat, maka mungkin hal-hal itu dijauhkan. Bukan haram. Ya, akan tetapi dijauhkan karena bisa mengurangi kekhusyuan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita lanjutkan. Keduanya, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim, sepakat akan hadis Aisyah tentang kisah kain ambijaniyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud kain ambijaniyah? Ya. Dan bagaimana kisahnya? Kisahnya itu, kisahnya dulu ya para ikhwan. Jadi gini, kisahnya saya bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha, saya bacakan Indonesianya langsung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat fi khamisah laha a'lam. Salat dengan memakai kain khamisah yang ada corak-coraknya. Fa nawara ila a'lamiha nazrah. Suatu ketika beliau melihat kepada coraknya itu dengan satu kali pandangan saja. Fala mansaraf. Ketika telah selesai salat, qal, beliau bersabda, "Idhhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jahab." Waktuni bija abi ambijaniyati Abi Jahab, fa inna alhatni anifan an salati. Ini kainku, pergi bawa kepada Abu Jahab. Abu Jahab nanti akan saya jelaskan siapa beliau. Kemudian ambil gantiannya kain yang berupa ambijaniyah. Kain yang berupa ambijaniyah. Ini diterjemahkan di sini, sebuah kain tebal yang tidak ada tanda-tandanya gambarnya. Sama dengan sejadah. Ya, jangan cari gambar-gambarnya. Apalagi ada kompasnya. Ah, bergerak sih di kompasnya. Allahu Akbar. Itu kok ada kompas dari mana itu? Itu sunnah siapa? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kisah kain ambijaniyah. Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat meriwayatkan hadis ini. Artinya hadisnya muttafaq alaih. Yaitu beliau ketika salat, beliau ada khamisah, ada kain yang ada coraknya. Ketika melihat sekilas kepada coraknya tersebut, sekilas saja sudah menghilangkan kekhusyuan. Setelah salat beliau katakan, "Ini kain bawa ke Abu Jahab." Dan ambil gantiannya kain ambijaniyah. Ya, begitu ceritanya. Sesungguhnya kata beliau, kain yang tadi telah melalaikanku di dalam sholatku. Apa itu kain ambijaniyah? Jadi membacanya apa? Ambijaniyah. Boleh juga membacanya ambijaniyah. Catat itu. Bisa membacanya ambijaniyah, bisa membacanya ambajaniyah. Kain tebal yang tidak ada tanda sama sekali. Jadi polos, kain tebal polos mungkin kita bahasa kita. Kain tebal polos. Ya, kainnya tebal polos. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenapa diberikan kepada Abu Jaham? Karena kain khamisah, kain yang tipis tadi, itu ternyata berasal dari siapa? Abu Jaham. Untuk menjaga, di sini pelajarannya, untuk menjaga perasaannya, maka kembalikan kainnya, ambil yang lain. Dan saya berpesan para ikhwah, termasuk amalan yang sangat luar biasa dalam agama Islam, menjaga perasaan seorang muslim. Bahkan kalau bisa, menggembirakannya. Maka perhatikan ucapan, apa yang kita ucapkan, lakukan, kelakuan yang kita lakukan kepada seseorang. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal ya'ti ilan nas ma tuhibbu an yu'ta ilaih." Dan datangilah manusia dengan kelakuan yang kamu suka manusia berlaku seperti itu kepadamu. Ya, ucapan kita ucapkan kepada seseorang, kelakuan kita yang kita lakukan kepada seseorang, apakah menyakiti perasaannya atau tidak? Para ikhwah, Abu Jaham siapa? Abu Jaham namanya Ubaid. Atau disebut juga Amir. Jadi ada dua versi di sini. Ada yang mengatakan Ubaid, ada yang mengatakan Amir. Amir bin Hudzaifah Al-Qurashi. Amir bin Hudzaifah Al-Qurashi Al-Adawi. Beliau masuk Islam pada tahun penaklukan kota Mekah. Tahun berapa? 7 apa 8? Hah? 8 Hijriah. Ya, penaklukan kota Mekah itu tahun ke-8. Tahun ke-7 itu umroh qadha. Yang tahun ke-6 umroh enggak jadi karena dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, gantiannya tahun ke-7. Tahun ke-8 ya, apa? Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Nah, beliau masuk Islam pada tahun itu. Berarti sekitar 2 tahun lagi Rasulullah SAW wafat beliau masuk Islam. Kemudian beliau diberikan umur panjang sampai pada zaman Ibnu Zubair. Ibnu Zubair meninggal, sebentar. Itu pada tahun 80-an. Ya, tahun 80-an Ibnu Zubair meninggal. Jadi beliau ini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tahun 70-an. Beliau meninggal tahun 70-an. Maka Ibnu Zubair salah seorang khalifah atau pemimpin di Mekah yang membangun kembali Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pembangunannya ada periode-periodenya. Ada yang mengatakan Ka'bah pertama kali membangun adalah malaikat. Ada yang mengatakan pertama kali Adam. Ada yang mengatakan pertama kali Nabi Ibrahim. Tetapi yang valid adalah bahwa yang membangun kembali Ka'bah karena mau rata dengan tanah adalah Nabi Ibrahim dengan siapa? Ismail. Kemudian setelah itu orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Ibnu Zubair. Nah, ini dia. Salah satu pemimpin kota Mekah pada saat itu. Ya, Ibnu Zubair. Jadi beliau yang dan Abu Jaham beliau mendapati pembangunan kembali Ka'bah. Ya, pembangunan kembali Ka'bah. Abu Jaham termasuk orang yang meninggalkan khamar di masa jahiliyah. Ini salah satu pelajaran. Beliau mengatakan, "Taraktul khamra fil jahiliyah. Wa ma taraktuha illa khaufan ala aqli." Aku meninggalkan khamar di masa jahiliyah. Dan aku tidaklah tinggalkan khamar itu karena takut terhadap akalku. Jadi ada orang-orang yang memang dia akalnya masih sehat, dia tahu khamar itu bahaya. Bisa merusak akal. Nah, ini menunjukkan beberapa sejarah tentang Abu Jaham. Kita lanjutkan. Tentang kisah kain Abu Jaham, kain ambijaniyah, sebuah kain tebal yang tidak ada tanda-tanda gambarnya milik Abu Jaham. Sudah tadi. Di dalam hadis itu disebutkan karena kain itu, yaitu al-khamisah. Yaitu kain yang bergambar. Khamisah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catat, khamisah di situ disebutkan kain yang bergambar. Kalau bahasa Arabnya, kisa'un rafi'un yalbasu ashraful arab waqad yakunu lahu alam waqad la yakun. Kain yang mahal, yang sering dipakai oleh pemuka-pemuka bangsa Arab. Nah, itu namanya khamisah. Ya, yang disebutkan di dalam di dalam hadis ini. Kain yang mahal yang sering dipakai oleh pemuka-pemuka bangsa Arab. Kadang ada coraknya, kadang tidak ada coraknya. Kadang ada tanda-tandanya, ada garis-garisnya, kadang tidak ada garis-garisnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dua hadis ini, keduanya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, kita ambil pelajaran padanya. Yang pertama, para ikhwan, hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat, sebelum dia sholat harus menghilangkan seluruh yang melalaikan dari kekhusyuan sholatnya. Semua sebab yang melalaikan dari kekhusyuan sholatnya, sebelum dia sholat dia hilangkan. Ya, dia hilangkan. Sejadahnya jangan sampai yang bercorak, yang bergambar. Ya, gambarnya banyak kabulang. Ada 3 masjid. Masjid Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya. Oleh karenanya, para imam, diantaranya Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, akrahu an yuktaba fi qiblatil masjid syai'un minal Qur'an wa tazwiq. Aku benci kalau di kiblat masjid ditulis sesuatu dari Al-Quran. Ini beliau benci. Karena bisa apa? Melalaikan, menghilangkan kekhusyuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pelajaran menarik, Pak. Saya umrah kemarin. Itulah kebodohan, ya subhanallah. Hati-hati dengan kebodohan. Maka tuntutlah ilmu agama. Jangan pernah merasa saya sudah pandai ilmu agama. Di saking perkara-perkara yang aturan tidak boleh seseorang bodoh di dalamnya. Di sampai marwah, ada orang melihat ke atas. Melihat tulisan, kan di marwah itu kan ada semacam kubah begitu ya. Di situ ada tulisan ayat-ayat. Jadi yang aturan bacaan sudah diajarkan oleh Rasulullah, tapi karena dia mungkin tidak tahu yang dibaca ayat-ayat itu. Paham maksud saya? Ya? Aturan ketika di marwah kan kita bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa azama lahza wahda. Kemudian kita berdoa. Ulangi itu 3 kali. Sudah? Nah. Karena mungkin dia tidak tahu bacaannya, dia membaca yang di kubah itu yang ada tulisannya. Dia baca semua. Satu putaran dia baca. Kemudian ada ibunya di sampingnya. Jadi ibunya, karena dia pakai bahasa Arab, kan orang Arab, ini belum terbaca. Sudah tadi sudah membaca ini. Saking bodohnya. Padahal itu bukan bacaan untuk sa'i ketika di marwah. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kebodohan ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk di dalamnya sejadah-sejadah yang bergambar. Makanya alhamdulillah kita ini di masjid polos, ya, tidak ada gambar-gambarnya, bahkan tidak ada, kan biasanya ada karpet yang seperti itu, biasanya juga ada batasan-batasannya, sajadah untuk ini, sajadah, seperti gambar sajadah, maka itu tidak perlu karena menghilangkan kekhusyuan. Dan juga kadang-kadang orang bersandar dengan bentuk sajadah itu, ya, kadang mau merapat, ini sajadahku. Ya tidak mau dia merapat. Akhirnya safnya tidak rapat. Baik. Kita lanjutkan hadis selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya inginkan malam ini selesai. Bab ini. Hadis yang ke-260. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi as-salah aw la tarji'a ilaihim rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya orang-orang berhenti dari mengangkat pandangannya, pandangan mereka ketika sholat. Atau pandangan itu tidak akan kembali lagi kepada mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama dari hadis ini adalah, yaitu biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah radhiyallahu an, nama lengkap beliau Jabir bin Samurah bin Junadah bin Jundub. Jabir bin Samurah bin Junadah bin Jundub. Keturunannya Aswa'i. Dan beliau wafat pada tahun 66 Hijriah. Wafat pada tahun 66 Hijriah. Baik. Itu beberapa riwayat tentang Jabir bin Samurah. Dan Jabir bin Samurah beda dengan Jabir bin Abdullah. Yang banyak meriwayatkan hadis siapa? Jabir bin Abdullah. Ingat itu. Yang banyak meriwayatkan hadis adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, la yantahiyanna. Hendaklah orang-orang berhenti. Kalau saya lebih menerjemahkannya begini, hendaklah orang-orang benar-benar berhenti. Karena di situ ada nunut taukid, ada tasdidnya kan, la yantahiyanna. Lihat enggak? Ya, ada nun taukid. Hendaklah orang-orang benar-benar berhenti. Itu ada penekanan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya, ada penekanan. Berhenti apa? Dari mengangkat pandangan mereka. Pandangan maksudnya adalah penglihatan mata. Mengangkat pandangan mereka. Karena orang sholat itu menghadap kemana? Menghadap ke tempat sujud. Orang sholat menghadap ke tempat sujud. Maka Rasulullah SAW di sini melarang. Bahkan larangannya penekanan. Bahkan ini berarti keharaman. Karena setelahnya ada ancaman bahkan. Jadi sudah larangannya ada penekanan. Kemudian ancaman bagi siapa yang menyelisihinya. Atau pandangan itu tidak akan kembali lagi. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengangkat pandangannya tatkala dia sholat. Maka dia tidak akan bisa melihat lagi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua. Dia tidak akan bisa menurunkannya lagi. Artinya kalau sudah melihat ke depan. Maka dia akan tersibukkan dengan pandangan yang di depan. Tidak akan bisa melihat lagi ke arah, kemana? Ke tempat sujud. Mana yang lebih kuat para ikhwah? Ada yang mengatakan, apa tadi pendapat pertama? Tidak bisa melihat lagi. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat ke tempat sujud lagi. Karena tersibukkan dengan yang lain. Wallahu a'lam. Hadis ini ancaman. Kalau cuma tidak bisa melihat ke tempat sujud masih ringan. Tetapi yang dimaksud adalah hilang pandangannya. Menjadi seorang yang tuna netra, buta. Ini bahaya. Karena ini ancaman para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadisnya riwayat Muslim. InsyaAllah bisa dimaklumi riwayat Muslim. Ya. dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan padanya. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini merupakan dalil haramnya mengangkat pandangan ke langit tatkala sholat. Baik itu ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, gak mungkin ya. Sujud kiamat. Ya, atau ketika duduk di antara dua sujud. Catat itu. Hadis ini menunjukkan keharaman tentang mengangkat pandangan. Baik itu ketika berdiri, ruku, atau ketika duduk di antara dua sujud. Atau tatkala sedang berdoa di dalam sholat. Seperti sedang doa apa? Kunut. Yang lain, doa apa di dalam sholat? Istisqa. Maka tetap ke bawah, bukan ke atas. Tetap apa? Ke bawah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pelajaran selanjutnya. Jumhur berpendapat bahwa siapa yang mengangkat pandangannya, maka tidak batal sholatnya. Sedangkan Ibnu Hazm dari mazhab Al-Zahiri mengatakan batal sholatnya. Karena beliau memakai kaedah an-nahya yaqtadil fasad wal butlan. Bahwa larangan menunjukkan kepada keharaman. Dan pengharaman menunjukkan kepada kerusakan dan kebatilan amalan tersebut. Ya, mana yang lebih kuat para ikhwah? Apakah orang kalau sholat tidak mengangkat pandangannya dari tempat sujud, menghadap ke langit, menghadap, apakah batal sholatnya atau hanya sekedar makruh? Maka jawabannya, wallahu alam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu hanya sekedar dimakruhkan. Tapi dia mengerjakan pekerjaan yang haram. Kalau dia mengangkat pandangannya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya, apakah mengangkat pandangan terlarang juga tatkala berdoa di luar sholat? Apakah mengangkat pandangan terlarang juga tatkala berdoa di luar sholat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukumnya makruh, pendapat yang lebih kuat. Bahwa orang meskipun di luar sholat, dia berdoa, maka tidak mengangkat pandangannya. Kenapa? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kiblat doa adalah kiblat sholat. Kiblat doa adalah kiblat sholat. Maka hukumnya hanya sekedar makruh. Karena tidak ada dalil bahwa diharamkan juga mengangkat pandangan tatkala berdoa. Tidak ada dalil yang mengatakan akan hal ini. Tidak ada seorang pun dari ulama salaf saleh mengatakan hal ini, bahwa mengangkat ke pandangan tatkala berdoa diharamkan juga. Ini tidak ada dalilnya. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghadap kiblat ketika berdoa. Dan ini ada semacam pengangkatan kepala. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa seorang yang sholat senantiasa seharusnya melihat tempat sujud. Baik dia imam, makmum, atau sholat sendirian. Imam, makmum, atau sholat sendirian. Yang selanjutnya adalah, pelajaran selanjutnya, melihat tempat sujud juga berlaku walau di depan Ka'bah. Melihat tempat sujud juga berlaku walau di depan Ka'bah. Baik, kita baca hadis yang 261. Walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadrati at-ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Artinya, di dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sempurna salat apabila makanan sudah dihidangkan, dan tidak sempurna pula salat ini sudah ditekankan oleh penerjemah kita. Yang dimaksud tidak ada sholat, maksudnya tidak sempurna. Berarti sholatnya masih sah enggak? Sah. Cuma pahalanya berkurang. Nah, tidak sempurna sholatnya. Apabila makanan sudah dihidangkan, ini sudah kita bahas. Ya, pada pertemuan sebelumnya. Dan tidak sempurna pula sholatnya jika dalam keadaan menahan keluarnya kotoran dari dua tempat. Menahannya kotoran dari dua tempat, yaitu buang air kecil, buang air besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita perhatikan di sini, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kita ambil langsung kepada pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, kata tidak ada menunjukkan kepada tidak sempurna. Dan sholatnya tetap sah. Menunjukkan kepada tidak sempurna dan sholatnya tetap sah. Berarti orang yang sholat dalam keadaan kebelet, hukumnya apa? Makruh. Ya, hukum sholatnya apa? Sah. Hukum orangnya apa? Makruh. Orang yang sholat dalam keadaan kebelet, kencing, kebelet, buang air besar, kebelet ingin, mohon maaf, kentut, maka itu sholatnya makruh. Hukum pelaku sholatnya makruh. Dan sholatnya apa? Sah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu. Dan itu pendapat jumhur. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, dimakruhkannya sholat dalam keadaan sedang dihidangkan makanan atau menahan dua kotoran dari dua tempat karena bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Ya, bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Baik, hadis yang terakhir sekarang, alhamdulillah. Hadis yang ke-262. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tafa'ubu minasyaitan fa idza tasahaba ahadukum falyaqdhim mastata'a rawahu Muslimun wa at-Tirmidzi wa zada fis shalah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari syaitan. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Hadis riwayat Muslim serta At-Tirmidzi. Dan ia, yaitu Imam Tirmidzi, menambahkan lafal di dalam sholat. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Perawi dari hadis ini adalah biografinya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sangat terkenal di antara kita, sering sekali lewat hadisnya, dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Sa-kha-ra. Sakhr Ad-Dawsi. Dan beliau masuk ke dalam agama Islam pada tahun ke-7 Hijriah. 3 tahun lagi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Pelajaran yang sangat berarti dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba yang lebih saleh di hadapan Allah sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nafas di tenggorokan. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi yang lebih baik. Menjadi suami yang lebih baik. Menjadi istri yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat. Aduh Ustaz, semuanya hancur Ustaz. Tidak ada kata terlambat. Bisa diperbaiki. Bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata terlambat. Untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nafas di tenggorokan. Saya lihat Abu Hurairah meninggal. Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. 3 tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal. Tetapi, ma'adhalik, meskipun demikian, beliau akhirnya menjadi aktsarus sahabati riwayatanil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul. Jadi, ada pengalaman menarik para ikhwah umrah kemarin. Saya bukan karena pesanan, bukan karena titipan. Saya berbicara di bis, kebiasaan saya itu kalau lagi membimbing umroh, saya gunakan waktu di bis sebaik-baiknya. Mau orang yang di belakang guringan, pokoknya ulun bepandir. Yang pernah merasakan satu bis sama saya pasti merasakan itu. Kecuali ulun ngantuk benar. Sampai suatu ketika kadang-kadang bepandirnya ngelantur karena ngantuk. Ya, ulunnya yang mengantuk. Pokoknya karena di Mekah Madinah kita susah untuk mengadakan pengajian. Sedangkan momennya bagus. Kadang-kadang ada yang orang belum kenal sunnah, ada orang yang belum mengaji, ada orang yang masih baru umroh, baru kenal agama Islam di situ. Macam-macam jenis manusia. Maka digunakan waktu sebaik-baiknya. Suatu saat saya membicarakan tentang bahwa orang kalau ingin beramal harus usaha. Tidak bisa dia tidak usaha. Harus usaha. Usaha berdoa, usaha melawan hawa nafsu, usaha, harus usaha dia. Tidak bisa tidak usaha. Maka salah satunya saya katakan, membaca Al-Quran. Harus ada usaha untuk membagi waktunya, membaca Al-Quran. Harus ada usaha. Dan apalagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Di sini ada yang merasa, belum bisa membaca Al-Quran. Harus usaha untuk mendatangkan guru, membelajar, mengeluangkan waktu, dan semisalnya. Harus usaha. Setelah sampai di Jeddah, ada orang yang berkata, Ustaz, doakan saya. Sambil berlinang air mata, doakan saya. Umur beliau mungkin 50-an lebih. Seumur dengan Abah Ulun. Saya belum bisa baca Quran. Saya jujur. Doakan saya. Maka saya katakan seperti tadi. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sebelum matahari terbit dari barat. Dan sebelum nafas di tenggorokan. Pasti ada solusi. Bahkan subhanallah diceritakan beberapa ulama. Ada yang mereka baru menghafal Al-Quran ketika umur mereka 50 tahun. Dan hafal setelah itu. Maka tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. At-tasa'ub. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Tasa'ub artinya di sini disebutkan. Menguap. Maksudnya bagaimana menguap? Harakatul fami laysat iradiyah. Watakunu hadhil harakah min kasal au naw. Gerakan mulut bukan karena keinginan. Tetapi karena rasa kantuk. Dan ingin tidur. Gerakan mulut bukan karena keinginan. Jadi dia bergerak memang bukan karena keinginannya. Ya. Jadi tidak dinamakan menguap kalau seandainya ditambah-tambahi. Itulah yang menguap itu namanya. Ya, bukan tasawuf, itu ditambah-tambahi. Dan itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun gerakan mulut yang bukan keinginan karena memang ada rasa kantuk dan tidur, ingin tidur, maka dia kemudian bergerak mulutnya. Itu namanya tasawuf, menguap dalam bahasa Indonesianya. Menguap itu dari syaitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut dari syaitan? Atau apa hikmah penyebutan dari syaitan? Maksudnya adalah itu sebuah ucapan kebencian, gitu loh. Kata-kata dari syaitan itu menunjukkan kepada ucapan kebencian. Ya. Karena menunjukkan kepada kemalasan, menunjukkan kepada keinginan tidur, ya. Jadi kata-kata dari syaitan menunjukkan kepada kebencian. Bisa juga maknanya secara lahiriah, memang yang meniup-niup matanya adalah siapa? Syaitan. Bisa. Jadi ada dua macam maknanya. Kata dari syaitan, ya, ja'alahu minasyaitan karahiyata lahu. Yaitu maknanya adalah bahwa menguap itu dibenci. Makanya disebutkan kata dari syaitan. Maknanya secara maknawi abstraknya begitu. Adapun secara lahiriah memang syaitan yang meniup-niup matanya sehingga dia mengantuk. Oleh karena itu apabila salah seorang di antara kalian menguap maka tahanlah semampunya. Para ikhwah dalam hadisnya falyaqwim mastata. Tahanlah semampunya. Apa maksud tahan? Bukan ditahan dengan tangan duluan, enggak. Ditahan dengan mulutnya, ditahan. Jadi jangan sampai dia menguap. Nah, itu maksudnya. Tahanlah semampunya, maksudnya jangan sampai dia menguap. Liyahbisahu aw liyumsikahu. Ya? Yaitu maknanya adalah dia menahannya dan dia meniadakan dari dirinya uapan tersebut. Menguap tersebut. Ya. Jadi jangan sampai kata-kata menahan ini dipahami dengan tangan, enggak. Menahan itu maksudnya dia tidak menjadikan dirinya apa? Menguap. Karena yang arti qawm adalah saddul fam bi itbaqis syafatain. Menutup mulut dengan dua bibir. Gitu. Menutup mulut dengan dua bibir. Karena hadisnya berbunyi fal yaqwim. Arti yaqwim dari kawama yaqwimu artinya adalah menutup mulut dengan dua bibir. Berarti dia bukan jangan sampai dipahami dahulu menahan dengan apa? Dengan tangan. Apalagi di sana ada hadis lain, fal yaruddahu mastata. Hendaklah dia hilangkan semampunya. Ya, hilangkan semampunya. Baik, hadisnya sahih, tidak ada riwayat di dalam, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah disebutkan ada tambahan riwayat di dalam sholat. Di dalam sholat. Ada penekanan berarti seakan-akan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwasanya itu terjadi sering. Apa? Di dalam sholat. Maka tahan. Hilangkan. Hilangkan. Ya. Saya dulu pernah di Damam melihat orang. Selalu menjaga. Untuk. Tidak menguap. Imam dia. Karena sering kita lihat di depan. Karena dia imam. Habis dia berpaling. Dia senantiasa. Menjaga mulutnya. Tidak dia. Jadi menutup dengan tangan itu. Saat sudah tidak sanggup lagi. Saat sudah tidak sanggup lagi. Tapi yang sebenarnya harus dilakukan ketika orang ingin menguap adalah menghilangkan uap itu. Ataupun menahan dengan mulutnya. Nah, itu yang dimaksud dengan menahan semampunya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita selesai pada hari ini. Hari Senin malam Selasa 20 Rajab 1438. Bab al-hathu ala al-khusyu' fi shalah. Bab khusyu' di dalam salat. Segala puji hanya milik Allah, kekuatan hanya dari Allah. Ya, kita dimudahkan untuk membaca hadis-hadis tersebut. Mudah-mudahan kita juga dimudahkan untuk membaca bab-bab selanjutnya. Dan saya pesankan kepada kawan-kawan sekalian bahwa ajak yang masih mungkin memegang buku tapi masih tidak hadir, diajak kawannya. Ya, karena padahal kan minggu kena bab hanyar. Ya, minggu kena bab hanyar. Jadi mungkin ada gangguan setan, dia ingin ikut. Ah, sudah kada kawa lagi ikut karena bingung. Sudah di pertengahan kena ngalih. Padahal kan kada ada lagi alasan nih, Kam. Minggu kena bab hanyar. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap yang keluar dari manusia maka itu suci, begitu pula air muni. Lalu bagaimana penjelasan untuk kita diciptakan dari air yang hina? Hina maksudnya dihinakan oleh manusia, dianggap rendah, bukan menunjukkan kepada dia najis. Wallahu a'lam. Dan itu pendapat yang lebih kuat, ya. Arti kata pendapat yang lebih kuat berarti terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mani najis, ada yang mengatakan mani tidak najis. Pendapat yang lebih kuat ini sudah kita bahas ketika kitab apa? Toharah. Bahwa air mani itu suci. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hanya ketika ingin sholat, beliau di malam hari mungkin berhubungan badan dengan istrinya, masih ada sisa pada kain-kain beliau, air mani, beliau cuma yaqrisuhu dalam bahasa hadisnya. Yaitu mengeriknya dengan kuku, tidak dibasahi. Ya, artinya masih ada bekasnya. Kemudian beliau langsung bawa sholat. Kalau itu najis, tidak mungkin akan dibawa langsung sholat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menghindari bersebelahan dengan orang yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat berjamaah? Maka jawabannya, boleh saja untuk menghindari. Akan tetapi harus jaga perasaannya. Apa yang membuat kita tidak khusyuk di sampingnya? Mungkin karena bau badannya, bau mulutnya, ataupun sering bergerak-gerak. Maka boleh saja dihindari. Tetapi daripada menghindari, kemudian kadang-kadang kita suatu waktu ada di sampingnya, ya, kadang kau menghindari, lebih baik kita nasihati dengan baik-baik, dengan pelan, dengan santun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila meludah di bawah telapak kaki kiri, berarti kaki kirinya diangkat. Apakah jika ia meludah itu termasuk mengotori masjid? Apakah batal jika ludahnya ia telan kembali? Yang di atas-atas sudah saya jawab tadi. Berarti kaki kirinya diangkat. Itu terserah pian anak diangkat, anak ada. Lain urusan ulun. Masalah mengotori masjid sudah kita sebutkan. Al-buzaqu fil masjid khati'ah. Berludah di masjid sebuah kekeliruan. Dan itu ketika kita berludah di bawah telapak kaki, maka itu hanya sebuah keadaan sangat terpaksa. Apakah batal jika ludahnya telan kembali? Ini dibicarakan oleh para ulama. Apakah batal menelan ludah? Karena kita tidak boleh makan dan minum tatkala sholat. Bisa membatalkan. Maka jawabannya tidak. Karena itu dari dalam dan tidak keluar. Beda kalau seandainya, ya, dari luar pian telan ke dalam. Maka itu batal salatnya. Wallahu a'lam. Bolehkah menelan lendir atau dahak atau sisa makanan di dalam mulut ketika kita sedang salat? Sudah ulun jawab tadi. Apakah benar pernyataan bahwa pengecualian atau dibolehkan untuk melintasi orang yang sedang sholat tanpa sutrah ketika sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Jawabannya tidak benar, menurut pendapat yang lebih kuat. Karena dalilnya umum. Dan sebuah keumum ini kaedah. Al-mutlaq la yuqayyad illa bidalil. Sesuatu yang mutlak, umum, bebas, tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. Tidak boleh dibatasi dengan kecuali dengan dalil. Maka hadisnya umum. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru ma baina yadayil musalli, lakana an yaqifa arba'in. Dalam riwayat yang lain, kharifan. Kalau seandainya seseorang yang melewati di depan orang yang sholat, mengetahui dosa yang dia lakukan kalau dia lewat, maka niscaya dia akan berdiam selama 40. Tidak disebutkan di situ, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak disebutkan. Lalu Ustaz, kenapa orang seenaknya lewat? Nah, inilah sebuah kekeliruan. Semestinya harus tetap hati-hati, baik yang lewatnya ataupun baik yang sholatnya. Termasuk di dalamnya mengambil sutrah. Termasuk hukumnya juga di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pengambilan sutrah sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat disunnahkan. Karena hadisnya umum, tidak dibatasi. Di Masjidil Haram boleh, di Masjidil Haram tidak usah mengambil sutrah, nanti tidak ada. Hadis umum. Dan umum, dia tetap dalam keumumannya, kecuali ada yang membatasinya dengan dalil. Nah, lalu Ustaz, kalau seandainya kita bertahan, atau kita menahan, kita bertahan karena di orang sholat di depan kita, kita tahan. Sedangkan jamaah di belakang tertahan semua, akan terjadi keributan dan chaos dan macet. Maka pada saat itu kita mengambil akhafud dararain. Kita mengambil hukum yang lebih ringan. Kalau seandainya kita bertahan ternyata malah terjadi kericuhan, maka kita jalan. Tetapi asal hukumnya tetap tidak boleh. Paham para ikhwan ini? Jadi jangan bermudah-mudah, terutama yang mau umroh-umroh ini. Adakah dalil yang menjelaskan tentang keutamaan atau disunahkannya sholat di dalam Hijr Ismail, terutama di bawah pancuran emas? Maka yang pertama, di bawah pancuran emas belum ada dalilnya. Ya, karena pancuran emas itu sudah ada di zaman orang-orang kafir Quraisy. Yang membuat pertama kali sudah ada tahun kelima sebelum kenabian sudah ada pancuran emas yang sekarang itu dibuat oleh Raja Fahad, dan itu peninggalan Raja Fahad sekitar 2 meter. Itu pancuran itu 2 meter. Oh, Ustaz, pendek terlihatnya. Iya pendek, kalau pian di bawahnya terlihat 2 meter dan itu emas murni. Ya. Dan belum ada dalil untuk sholat di bawahnya, apalagi menanai lawan muntung kalau ada air hujan. Ya, meskipun yang diberbicara di hadapan pian ini pernah menantang lawan muntung. Ya, belum ada dalil, ya. Oh, pantasan Sidin pintar berceramah rupanya itu kuncinya. Ada, belum ada dalil itu. Waktu itu belum tahu saya. Baru pertama kali ke Masjidil Haram umroh pas hujan-hujannya. Aduh, ulun pas masuk Hijir kemudian turunlah. Baik, apa keistimewaan sholat di Hijir? Sholat di Hijir keistimewaannya adalah berarti sholat di dalam Ka'bah. Dan sholat di dalam Ka'bah dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, jika engkau, saya bahasa Arabnya lupa, jika engkau ingin sholat di Ka'bah, maka sholatlah di Hijir. Sesungguhnya dulu ini adalah Ka'bah. Karena bentuk Ka'bah dulunya seperti itu, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Laula anna qaumaki hudatsa'u ahdin. Kalau seandainya kaummu, ya, orang-orang yang baru masuk Islam yang lebih menyukai bentuk Ka'bah kubus seperti ini, kalau seandainya mereka tidak seperti itu, maka aku akan ganti bentuk Ka'bah persegi panjang dengan ada setengah lingkaran di sampingnya. Dan aku akan jadikan Ka'bah itu 2 pintu. Satu pintu masuk, satu pintu keluar. Ya. Tetapi kenapa orang-orang kafir Quraisy suka dengan bentuk Ka'bah seperti ini, kubus? Karena mereka ingin menguasai Ka'bah. Makanya Ka'bah pintunya satu. Itu hasil perbuatan orang-orang siapa? Kafir Quraisy. Mereka ingin menguasai Ka'bah. Tidak ada yang bisa masuk Ka'bah kecuali mereka yang menguasainya, yang memegang kuncinya. Demikian menurut sejarah kota Mekah. Jika kita sholat sunat, ada yang bermakmum sholat wajib, apakah kita mengeraskan bacaan atau tidak? Maka jawabannya tidak. Kalau kita sholat sunat, sedangkan yang bermakmum sholat wajib, pertanyaan ulun, kenapa si pian tahu sidin sholat wajib? Hah? Betakun gak pian? Kan gak tahu. Maka tidak seperti biasa saja. Ya. Biasa saja. Beda dengan yang di depan sholat wajib, yang di belakang mungkin sholat sunnah. maka boleh saja dia mengeraskan bacaannya. Karena asal hukumnya, kalau sholat-sholat yang dijaharkan seperti maghrib, isya, subuh, maka dia dengan dikeraskan. Jika kita terlambat ke masjid, sedang sholat sudah selesai, jika ada yang sholat sunnah, baiknya kita bermakmum padanya, atau sholat sendirian. Khilaf di antara ulama masalah ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dulu, kalau sudah selesai Rasulullah SAW jamaah, kemudian beliau baru datang, beliau pulang kembali, sholat di rumah. Kenapa? Karena imam di zaman itu sangat utama. Tidak ada yang berhak menjadi imam siapa? Kecuali siapa? Rasul. Kalau beliau membuat jamaah baru, maka ditakutkan akan menjadi dualisme kepemimpinan. Maka beliau pulang ke rumah. Sholat di rumah. Akan tetapi, di sana ada dalil lain yang menunjukkan bolehnya membuat jamaah yang kedua. Membuat jamaah yang kedua. Yaitu, Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang terlambat bangun subuh, lalu dia ingin sholat, kata Rasulullah SAW, man ahabba an yatasaddaqa ala hadza, ay kama qala Nabi SAW. Siapa yang ingin untuk bersedekah kepada orang ini? Artinya di situ berjamaah yang kedua diperbolehkan oleh Rasul sallallahu. Cuma saya pesan, jangan sampai berjamaah yang kedua itu rentetan. Contoh, masbuk nih. Ya, masbuk berlima. Bangunlah masbuk berlima ini. Yang satu maju jadi imam. Ya, yang empat mundur. Ini belum ada contohnya. Karena sudah selesai, yang berlima ini sholat selesai, ternyata ada masbuk lagi tadi. Ya. Masbuk ini bangun lagi dia karena dia masbuk. Jadi masbuk yang jamaah kedua. Jamaah kedua pun masbuk, subhanallah orang ini. Ya. Kemudian jamaah kedua masbuk, dia bangun karena meneruskan sholatnya. Ada jamaah yang lain lagi. Nah, ini namanya rentetan sampai ujung sana enak. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ustaz yang tadi ditanyakan bagaimana? Maka lebih baik jawabannya kalau ada yang lebih baik dia mencari jamaah. Mencari jamaah yang kedua. Dan tidak perlu dia menjadikan orang yang sholat sunnah sebagai imamnya, enggak perlu. Mencari jamaah yang kedua yang baru. Paham maksud saya? Yang sama-sama terlambat. Ya, ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.